لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid dan juga kepada para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirasul Anbiya pada pelajaran tajwid untuk pemula. Pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-33 atau pertemuan ke-10 insyaallah. Pertemuan ke-10 setelah Idul Adha. Pada pertemuan yang lalu kita memasuki telah membaca Daris 52 halaman ke-65. Pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca Ad-Dars pelajaran ke-53. Mudzakarah akhir yang kedua pada sukun dan tasydid. Kita baca bersama-sama. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Wa la sawfa yardha. Wa la sawfa yardha. Wasiqin idza waqaba. فوسطنا به جمعا فجعلهم كعصف تتلى عليه آياتنا وغدوا على حرد إن سعيكم لشتى وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Ya, keluarkan haknya pada makhrajnya. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Awas dalnya jangan dibaca di atau huruf d, tapi dibaca dengan huruf dal. Falyad'u nadiyahu. Yu'ti ma lahu yatazakka. Yu'ti ma lahu yatazakka. فكذبوه فعقروها إذ هم قوم فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا kita baca mulai dari abasa wa tawalla. Antum baca abasa, ayo. Pada jam'an dibaca semuanya, ya. Tidak dibaca jam'ah atau dibaca waqaf, enggak, tapi dibaca apa adanya dulu karena kita belum belajar waqaf. Kita baca fa wasaqna bihi jam'an. Hati-hati pada yu'ti, ya. Hati-hati dikontrol. Huruf hamzah, makhrajnya huruf hamzah di pangkal tenggorokan. Jangan yu', ya. Yu'ti, ayo. Yu'ti ma lahu yatazakka, fakadzabuhu fa'aqaruha. Pada haknya coba, perhatikan. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Ayo. Ayo perhatikan, manya pendek. Sekali lagi, idh, ayo. Ayo, manya pendeknya. Sekali lagi, ayo. Ya, seperti itu. Antum menerapkan ahkam, menerapkan hukum-hukum bacaan, itu membantu antum dalam, memudahkan antum dalam membaca. Ya. Dengung, bacaan yang panjangnya 4 atau 6 harokat. Kalau antum baca itu memudahkan antum dalam membaca, karena di situ, di saat itu antum bisa berpikir. Gitu. Idh hamma qawmun. Ayo. Idh hamma qawmun. Ayo. Fajama'nahum jam'an. Jam'an. Ayo. Fajama'nahum. Ayo. Untuk ha, ana ingatkan, antum terapkan, ya. Hu, gitu baca seperti itu. Kita biasakan sejak dini. Karena nanti kalau sudah di Al-Quran, bercampur dengan huruf yang lainnya, pada bacaan yang panjang, ha ini kadang-kadang dibaca dengan kurang. Ya. Izhamma qawmun, bukan hamma, tapi hamma. Gitu. Hampir mendekati hamzah. Kita lanjutkan. Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran. Wa ma yughni anhu maluhu. Wa ma yughni anhu maluhu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ingat, yus, ingat ya, masih ingat. Jangan dilupakan pelajaran tentang itmamul harakat. Ya, di sini ada nun yang berdhamma, ra, ha. Kemudian pada yus, ra, ya. pada ya-nya maju ke depan, ya, kemudian pada sinnya kembali ke posisi semula. Fasanuyassiruhu lil yusra. Yawma'idhin 'alayha ghabaratun. Yawma'idhin 'alayha ghabaratun. Falya'budu rabb hadha. Falya'budu rabb hadha. Fasatubsiru wa yubsiruna. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Lagi lagi فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ Cek, Afan, balik ke atas lagi. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى lil'usra. Jangan sampai terpantur lam sukunya. Lil'usra. Us. Ya. Ketika lidah menyentuh makhraj mengucapkan sin, maka posisi bibir sudah pada posisi semula. Fasanuyassiruhu lil'usra. Yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi suduri. Wala tuti' kulla hallafin. Wala tuti' kulla hallafin. Pada ainnya, ain suaranya menyambung ke huruf yang berikutnya. Wala tuti' ku. Gitu ya. Jangan terputus. Wala tuti' ku. Jadi, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ Antum ulangi lagi. Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran. Wa ma yughni anhum maluhu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Yawma idhin 'alayha ghabaratun. Falya'budu rabba hadha. Sudnya berarti kan fasatubsiru wa yubsiruna fasatubsiru wa yubsiruna ama lahum la yu'minuna fasanuyassiruhu lil'usra yuwaswisu fi suduri wa la tuti' kulla hallafin kalla sawfa ta'lamuna law tudhinu fayudhinuna. Ya, kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya, masih pada latihan daris atau pelajaran yang ke-54 muzakarah akhir ketiga pada sukun dan tasydid. Kita baca. Innahum yakiduna kaidan. Innahum yakiduna kaidan. Kaidan. Dan. Bukan dan. Bukan dan dalam bahasa Indonesia. Innahum yakiduna kaidan. Innahum yakiduna kaidan. Fi nari jahannam khalidina. Fi nari jahannam khalidina. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام لنبيتنه وأهله لنبيتنه وأهله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما عندهم باجة sendiri إنهم دري أدس jangan dibaca waqaf, dibaca utuh ya, jangan dibaca waqaf kaidan gitu ya. Innahum ya innahum yakiduna kaidan fi nari jahannam khalidina falahum ajrun ghairu mamnunin alam nashrah laka sadraka lanjutkan walan sawfa yu'tika rabbuka walan sawfa yu'tika rabbuka ya kecuali dhamma bibir tidak dimajukan walan sawfa yu'tika rabbuka walan sawfa yu'tika rabbuka rontok walan sawfa wawunya dimajukan bibirnya karena memang makhrajnya dengan menghimpun bibir, menghimpun kedua bibir. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Inna rabbahu kana bihi basiran. Inna rabbahu kana bihi basiran. ألم نجعل له عينين Ayo jangan diwaqafkan. Alam naj'al lahu 'ainaini. Alam naj'al lahu 'ainaini. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Yataghaw. Ini enggak maju bibirnya. Yataghamazuna. Coba. Baru pada umpamanya dimajukan bibirnya. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Ma salakakum fi saqara. Ma salakakum fi saqara. Ma salakakum fi saqara. فألكه إليهم ثم تول عنهم فألكه إليهم ثم تول عنهم perhatikan pada فألكه إليهم seperti itu ya pelafatan yang tepat yaitu benar-benar dikeluarkan hak pada makhrajnya فألكه إليهم ثم تول عنهم فألكه إليهم ثم تول عنهم لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون كذبت ثمود بطغواها Sini tak didisiskan dulu baru berpindah ke makhrajnya sa. Kadzabat Thamud bi tawaha. Kadzabat Thamud bi tawaha. Innahu ala raj'ihi laqadirun. فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد ini banyak dhammah fathah dhammah lagi ya hati-hati إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى حتى يضعن حملهن Pada yang dha'na, dha'nya tebal, tetapi a'nya tipis. Ya, jangan sampai yang dha'na. Ini a'nya mengikuti tebalnya dari bad. Caranya bagaimana? Ketika antum setelah mengucapkan bo, lidahnya buru-buru antum turunkan yang belakang. Jangan sampai, ya, ketika kita membaca a'in, posisi lidah kita masih di atas. Ya, bagian belakangnya. Ya, sehingga suara a-nya jadi tebal. Ya, bo. Ini apa? Karena lidah bagian belakangnya masih tetap di atas. Had, ya, kita baca ya dha'na. Coba. Ya dha'na. Nah, lagi. Ya bo. Coba. Ya bo. Ya bo. Nah, langsung turunkan. Setelah bilang bo, langsung turunkan. Ya dha'na. Ya dha'na. Bukan ya dha'. Nah, ini tebal masih. Hatta yadha'na hamlahunna. Hatta yadha'na hamlahunna. Siapa ya? Dari atas. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Inna rabbahu kana bihi basiran. Alam naj'al lahu 'aynayni wa ila marru bihim yatagamazuna. Ma salakakum fi saqar. فألقه إليهم ثم تول عنهم فلهم أجر غير ممنون. كذبت ثمود بطغواها إنه على رجعه لقادر فسوف يدعو ثبورا إنه هو يبدئ ويعيد. Inna batasha rabbika lashadidun. Hatta yadha'na hamlahunna. Masih tebal ainya. Hatta yadha' yadha'. Nah, senturkan lidahnya. Yadha'. Ya, Pak. Yadha'. Nah, coba. Yadha'. Dan yadha'. Lidahnya masih naik ini. Yadha'. Nah, lidahnya masih naik. Yadha'. Nah, coba. Yadha'. Lagi? Yadha'. Yadha'. Hatta يضعن حملهن. حتى يضعن حملهن. إلى هنا درسنا. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.